السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وما في الأرض من وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبور نكي تعلق نغني فينغل سنتبوان أرسلناهم بالبينات Gusti Allah mutus para utusan diparingi kekiatan bil bayinat niku hujjah ingkang cetha antawisipun mukjizat ingkang kangge kekiatan sedaya para utusan diutus ngangge mukjizat lan wonten kitabipun. Mukjizat kala wau kangge kekiatan. Nek bener-bener utusan sauki umat nyuwun tondo para utusan sami nekaake pertondo kados Nabi Soleh selo ageng disabdo lajeng medal untane dana saknaliko disekseni para umate. Nabi Musa tongkat diseblakke dados sawer mekaten salajengipun. Nah kitab-kitab nggih diparingi. Lajeng khususe Kanjeng Nabi. Wa anzalna lan nemurunake ingsun Allah ilaika marang seliramu Muhammad al-zikra ing Quran. Quran nika wonten sebatan sing teng Qurane lafale cetha Quran. wonten ingkang nyebutake az-zikra, wonten ingkang nyebutake al-furqan, wonten sebatan al-bayyinah, maknane ke Quran dikatah nganggo bahasa macam-macam. Ngoten iku nek cara alingan mantek diarani muradif. Lafal punjul ko siji, maknane dados tunggal, namine muradif. Kosa baline lafal setunggal gadah makna punjul ko siji, namine mustarok. Lafal mustarok ini coro mantek, lafal mustarok. Nah, niki pernyataan dawuhipun Allah khusus jeng Nabi. Quran tak temurunake ning seliramu Muhammad litubayyina, supaya jelasake seliramu Muhammad linasi marang poro masyarakat ma ing dawuh nuzila kang ditemurunake apa ma ilahi marang annas. Kanjeng Nabi dipun paringi prioritas dening Allah tabiyin. Tabiyin niku tafsir, nerangake isi Quran. Lah sebabe, sebab sing nampa Quran niku jeng Nabi. Dadi sing ngertos kersane dawe Allah niku jeng Nabi, liyane orang ngerti. Sebabe liyane orang nampa Quran, mulane jeng Nabi lah sing jelasake isi Quran, sing halal, sing haram, sing perintah, perintahe ki wajib daura. Niku diterangake liwat dawuh hadis. Lah perlu dipelajari nanti emot-emot. Kanjeng Nabi niku nek nerangake kadang nganggo dawuh ucapan, kadang nganggo perbuatan af'al, kadang nganggo takrirat. Nah niki sampean pelajari sing saestu. Dipun sebat sunnatir rasul, sunnatir rasul. Sunnatir rasul niku meliputi siji aqwalun nabi, dawuh-dawuh jeng nabi. Nomor kali af'alun nabi, perbuatane jeng nabi. Nomor tiga taqriratun nabi, nek cara bahasa sana ini pengakuan nabi atas kebenaran ucapan utai perbuatan tiang sanes. Niki namanya taqriratun nabi. Nek dawen jen nabi jelas, dan jen nabi ngendiko man warroho mu'minan, sopo sing gawe sejarahe wong mukmin, fakaan nama ahyahu, podo karo ngurip-ngurip namane wong mukmin. Wa mangkoro atarihohu, sing gelem maca sejarahe wong mukmin, fakaan nama zarohu, podo karo ziarah. Wa man zarohu faqotistaujaba ridwanallahi fi harulil jannah, sing gelem ziarah ringene wong mukmin padha karo ngekhai ridane Allah nang swarga. Iki namane dawuh man warroha mukminan fakaan nama ahyahu, gawe sejarahe wong mukmin padha karo ngurip-ngurip. Mulane sing gawe sejarah jeneng nabi disusun bahasa Arab singarang antawisipun Sayyid Ja'far bin Husain al-Barzanji. Ikut ini berjanji, ini jenane berjanji. Wong Jawa kudus sing ngarani berjanjenan. Kok maca berjanji. Niku berjanji niku mulai riwayat Kanjeng Nabi lahir nasabe perjuangane Isra Mi'raj nganti sifat-sifate diterangake kabeh. Lah sing gawe sejarah padha karo ngurip-ngurip. Ngurip-ngurip namane wong mukmin. Lah sing maca, sing maca padha karo ziarah. Sampai nek kepengin ngertos hadis ingkang kula wacos niki tengene kitab Buhyatul Mustarsyidin sahifah 97. 97. Ngibarate man warraha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu wa man zarahu faqad istaujaba ridwanallahi fi harurir jannah. Iki aqwalun nabi. Contone af'alun nabi. Perbuatane jeneng nabi. Kanjeng nabi dawuh teng para sahabat. Para sahabat nek kagungan putra lanang dianjuri nyembelih mendo kalih. Nek diparingi putra wedok kon nyembelih mendo setunggal diarani akekah. Akekah nggih kena nasikah nggih kena. Ning Kanjeng Nabi kagungan putu Hasan menanamu meragat mendo setunggal padahal Hasan lanang. Lajeng diparingi mane putu adik Hasan Husain menanamu meragat mendo setunggal padahal Kanjeng Nabi dawuh kowe nek diparingi putra lanang beragat mendoloro nek wedok siji kepanggen jeneng Nabi namung beragat mendol setunggal ing mongko putra lanang. Ngeten iki jenenge aqwalun nabi perintahe mendoloro nek lanang, af'alun nabi lanang mendol setunggal. Ngeten iki pamane ana wong diparingi putra lanang beragat mendol setunggal nggih kenging kalih nggih saged. Iki denane sunnatir rasul. Mula Imam Syafi'i netepake kekah niku namung sunnah muakkadah. Sunnah mboten ngantos wajib. Nek Imam Ahmad bin Hambal madhabe kekah hukumnya wajib paling sithik siji. Khilafiyah ngaten iki. Lajeng takriratun nabi desbendi Kanjeng Nabi nate khutbah cara saiki pidato khutbah nitih unta. Niki santri-santri saged ningali sing kula waca niki tengene Bulughul Maram ora dudake kene-kenane dadi kersane paham. Kanjeng Nabi nitih unta. Untane dicekeli sahabat kendaline. Ilere unta netes ning ngene pundake sahabat sing nyekeli. Lawang sele malih, untane ilere netes teng ngene kelambine sahabat sing nyekeli. Kanjeng Nabi mendel mawon. Mboten ngelingake. Berarti ilere unta ora najis. Ilere unta ora najis. Atus dikiasake walet, walet ya ora najis. Nek ilere asu lan celeng najis. Niki sing dimaksud iler sing sangka lisan, sangka ilang. Tapi nek sangka ukok najis. Ilere meneh upamane nyuwun sewu ngaji ngantuk ngiler. Najis mboten. Kula namung nerangake mboten gak sak wong ngantuk mboten. Upamane ana wong ngaji ngantuk ngoten ta. Terus iler tes-tes. Najis mboten. Mboten najis. Oh, kesane upamane ngantuk niku angsal ngoten maser kula nene. Mboten najis. Tapi nek ukok, ukok najis. Sanggen. Lho niku dalile namung takrirat sunnatir rasul. Nek unta ya ora mosok manusa kalah karo unta lho. Awalat, walat ku jarene iler. Walat, ilere manuk najis mboten. Ngeten iki sing ngene walat ben bungah mboten maksud kula no. Tapi nek laris yo kudu ngerti ra. Wis diterangno hukume ngono le. Nah, dan ini saya tinggal dalil. Walau tapi, saya terang nonok gue Jumat pacar lah. Mantep aku. Nek kepenaan, kotorane ya najis kotorane. Lah nek kotorane najis, dong nalu kok didol. Ane kita kula warai. Ojo didol. Carane ono. Singgah kuan walet-walet penano, pen seneng. Nek kotoran lafale aja ngedol. Niki tengene kitab fikih antarane tengene Syarqawi. Carane naqlul yadi mboten dol. Ampun kok telek sak sak karung terus didol ki telekku tak dol tuku rawa. Mboten kenging, barang najis didol mboten kenging. Bisa nih halal piye? Niki mboten khilaf mboten. Bahasane. Kowe nek dodol telek walet iku piro sak karung? Pamane sekintal nek dodol piro? Aku nek dodol ya 2 juta. Oh. Aku teri 2 karung ngono. Paham? Aku wei rong karung nek gak reti teri. Aku wei rong karung dadi diweki to. Kenging ra diweki. Aku wei rong karung. Nah, terus wei dit petane wei tak wei dit iki lho. Dadi weweh-wewehan. Kenging, kenging. Khilaf mboten. Mboten khilaf. Dadi kotoran diwene wong kenging. Nek didol mboten kenging. Melane njaluk. Aku njaluk terang-terangan mawon, aku njaluk rong kental. Nah, ternonggonku kono wae rong kental. Kira kok tak wae opane mikul. Waduh. Upamane. Niki kenging. Namine naqlul yad. Naqlul yad iku mindah kekuasaan. Asale kotoran mau ki izat makai kotoran dikuasai umat tadi kekuasaan niki mboten dodol mboten padha karo buah niku mboten dodol buah buah niku teng dusun-dusun ana nganten ana sunat niku ana aturane diaturi teko dari daharan daharan terus sampai mulai amplop selamat mboten dodol. Masa sepiring 20.000 ana lho. Iki namanya buah. Kenging, kenging. Wonten dalile, wonten tengene hadis. Man ata ilaikum ma'rufa fakafihuhu. Fa illam tajidu fad'u lahu. Kula wangsuli malih. Man ata ilaikum ma'rufan fakafihuhu. Fa illam tajidu lahu fa illam tajidu fad'u lahu man utawi sampane wong ata kang teko sapa wong ilaiku marang sira kabeh makrufan kelawan gowo kaapian nek ana wong mara ngaweh apa-apa fa kafiuhu balesa bales niki nek dalile buah hadis hadis mulane sing buah-buah ora perlu wedi wedi-wedi ana dalile. Jadi dalile cuma pacar ngoten mawon. Niki. Fa illam tajidu fat'ulahu, nek ora ana sing dienggo ngijoli wis dongakno wae. Biasane buah niku ora do teko, kira. Teko, ora do. Kula dateng riki kula njaluk mangan. Mboten sangke teko diweki ya lah, dak diweki ya meneng ae ngoten. Bar mangan dhasar. Sampai mulai cuk-cuk selamat niki ampun ngantos keliru ampun amplop kosong ngapusin niku mboten kenging ini amplop kosong selamat mboten kenging ngapusin alo ora usah ngono wae. Niku nek cara dhisik jan niki piro kula tak takon sampean kula mboten paham niki pinten pinten sedasa. Oh, ngatane ana regane sedasa. Niku mboten kok sepiring sedasa mboten. Mboten sangger ngaweh umume. Cuma nek sampean tingkatan-tingkatan bos, sampean tingkatan bos aja 10 ngisin-ngisine. Pamane sampean juragan pabrik no. Ya. Ngaweh ya selamat piro 1 juta. Oh, dan iku bos tenan. Ampun 10.000 niru-niru sing biasa. Lah perlu kula terangake, buah halal. Malah saniki teng kota nek ana resepsi manten, niku ngleboni peti dedaran namine trans apa prasmanan mangan ana sing gule rasa toto ngleboni. Niki nek ngleboni ampun amplop kosong ampun lucu ya meneh. Niki meh kaya buah. Meh kaya buah. Padha. Cuma cara kota niku dilebono peti mboten selaman. Nek teng dusun jarene selaman. Pokoke dalile buah wonten lan mboten tumbas. Mboten tumbas. Lha niki nek kula nerangake nakluyat niki, niki mboten tumbas. Wis ngaweh dit kena ngaweh daharan. Namene buah nek cara dusun. Cara kota mbok pojenengane kula dereng takon niku. Nah, tapi wonten. Niki mboten dodolan mboten. Perlu kula terangake secara hukum. Wong buah niku mboten utang. Piye tegese? Upamane Zaid buah rengene Umar. 20.000. Terus Umar mati. Ing mongko Zaid degae. Ora kena ndung warise ndek kok bapakmu utang. Mboten. Mboten utang. Utang jasa bener, tapi utang duit mboten. Niki pun putusan Munadzarah Kudus nalika di bawah pimpinan Mbah Kiai Haji Turehan Ajuri. Wonten dalile dados buah wonten mboten utang-utang tenan mboten. Namung utang budi. Tegese besok nek kono sing digawe kene bales. Nah. Niki tabyin penjelasan. Dadi penjelasane jenapi wonten kalang kadang kali aqwalun nabi dawuh-dawuh ana afalun nabi ana takriratun nabi. Pengakuan nabi atas kebenaran ucapan utai perbuatan tiang sanes. Lah, aqwalun nabi, af'alun nabi, taqriratun nabi dipun sebat sunnatir rasul. Jadi nek ana sebutan sunnatir rasul jenengan sampun paham sing dimaksud. Jadi hadis niki ampun ngantos salah malih niku wonten sing dipaham Quran niku durung sampurna disampurnakake karo hadise jeneng nabi niku salah sebabe nyalai dawuh nas Al-Qur'an juz 6 surat Al-Maidah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina al-ayat dinaiki dinaiki nalika tanggal 9 besar para nabi pas haji akmaltu lakum dinakum wis tak sampurna tak sampurnakake kanggo kowe tanan agamamu Dadi Quran wis sampurna. Apa dikarane Quran durung sampurna disampurnake hadis. Kleru niku. Kleru niku salah. Quran wis sampurna. Lah hadis, hadis nafsiri. Dalile litu bayyina. Dadi hadis ki nafsiri Quran. Mboten kok nyampurnakake mboten. Qur'ane wis sampurna. Nah sahabat-sahabat kata sing mboten paham dawuh Qur'an jenapi jelasake. Sebab jenapi sing nampa wahyu. Sing ngerti kersane Allah ya sing nampa iku. Hadis Kanjeng Nabi nerangake. Dadi hadis niku keterangan tafsiran Qur'an. Lah mangke Qur'an hadis wis sampurna. Sahabat ditakoni karo tabi'in. Mergo tabi'in ora menangi Kanjeng Nabi, sing menangi Kanjeng Nabi sahabat. Nah, sahabat nerangake. Niki namine sahabat namun nerangake mboten melengkapi mboten. Mengko tabi'in nerangake karo tabi'in kedua. Tabi'in kedua ngaten-ngaten. Nganti saiki sing ora ngerti bahasa Arab diterangake bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak paham, ana sing nerangake cara Jawa. Niki nerangake. Mboten kok cara Jawa ngeten iki ndung nglengkapi Quran mboten. Niki. Niki sampean catet nggih siji wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnas. Niki sampean catet ayat nomor piro, juz piro, surat apa nerangake nek hadis iki keterangan tafsiran Quran. Dadi sampean mangke saged paham, mbok kagung jagani mbok menawa kula benjing lali nggih sampean nerangake teng kula ngoten ya, sampean nerangake teng kula. Wong iku iso lali. Wala'allahum yatafakkarun lan supaya para manusa do gelem pikir badane ana keterangan jelas dong gelem pikir-pikir. Lajeng nerangake mondole wong kafir-kafir. Diwehi iki keterangan Quran dijelasake Kanjeng Nabi wis ora nrimo malah arep mateni. Niki. Kebatalan-kebatalan lelakon zaman jahiliyah. Diterangake kebatalane dening Kanjeng Nabi, sing batal diterangno batale, kok muring-muring. Muring-muring nek muring-muring tok malah arep mateni. Terus diterangake Gusti Allah, dene kok ngreko-ngreko arep mateni jeneng Nabi ora kuwatir. Nek kedikian tumpesane Allah dibleske nang bumi kaya Korun. Bumine diwalek kaya kaum Nabi Lut. Serang angin lisus kaya kaum Nabi Hud. Samber bledek kaya kaum Nabi Saleh. Apa ora kuwatir? Lah ayat niki nerangake. Afa amina apa mongko do nganggep aman ora kuwatir alladzina makaru sapa wong akeh kang padha ngreka-ngreka sapa ladzina asyiate ing gawe ala ning ngene Kanjeng Nabi nganti nganana sidang sidang nangone darun nadwah niku ndang ngene Saudi Arabe jaman Kanjeng Nabi gedunge wong kafir cara saiki darun nadwah gedung DPR. Deka ku darun nadwah ngalake putusan piye nake Muhammad iki nek ngene terus payah ono sing setuju pateni wae ono sing setuju dibuen ono sing setuju diusir wae macem-macem niki. Nah niki ditantang Gusti Allah. Apa de orang de kuatir an yaksifallahu ing to ngeblesake sapa Allah bim kelawan ladina al adha ing bumi apa ora kuatir ndek to arep mateni jeneng Nabi banjur dibleske kaya Korun au yati yaumul azab wa bataqa ing ladina al adzab apa siksane Allah kaya kaumin nabilut bumi diwalik min haisu la yas'un saking sekirane dora ngerti dheweke kabeh ora rumangsa ora terduga-duga tekane apa dak kuatir wong wis kedaden dheke kumula aw ya khudzaru matanum pes sapa Allah ing wong kafir fitaqallubi men dalam sak jerone lelungan pas lelungan tengah dalan tumpes nek wis ngono fama hum mongko ora ana sapa wong kafir bi mu'jizina iku bisa nyelak ngapesake bisa nyelak atau nulak ora iso nek wis tumpesan teko aw ya khudau matawa numpes sapa Allah ing wong kafir ala ta khawfin ing atase teko sithik teko sithik ana wong kafir sing ditumpes kok sithik kok sithik ora dikae mati pisan rupane ganti pucet terus dina maneh malah abung terus dina maneh malah gosong iki sapa iku ashabul ailah iki kok sithik ora langsung mati enggak bahasane teko sithik kok sithik ala takhawuf niki opo gak wedi nek kedaren ngono iku lah niki perlu kula keterang kula nerangake sebab kadang-kadang sok salah paham nek wong soleh soleh wong alim alim wong sing lakune bagus diparingi sakit gerak padang ana sing setahun rong tahun niki ampun dianggap azab ampun mboten azab niki tiyang soleh soleh kaya Nabi Ayub Nabi Ayub Nabi kita wong soleh ampun Nabi kok setengah soleh mboten enten ya niku larane Nabi Ayub nganti peketut taun ampun disebut azab tapi demunung kafarat kafarat ya. Nek sampean kepengin ro dalile tengene manakit mawon jama wa'lamu annal baliyata lam taqtil mu'mina lituhlikah wa innama atat sulitakhtabirah ngerti yo ujian nempel wong mukmin orang rusak ora penumpesan tapi nek ana ujian dengan momen itu sahabat sebatas ujian litak tabro sabar taura kata Nabi Ayub sakit ngantos nemen ceritane Nabi Ayub tetap sabar nah piye sholatnya tetap jamaahnya tetap boten uwah ini hebat itu sampai dicatetin nek ono bangsa balak baliyah nek-nek ngene wong mukmin niku mboten penumpesan nek ngene wong kafir penumpesan nah kula terangake ngeten supados mangke ampun ana wong kiai loro ditumpes iku nah aja ampun nah diuji fa inna rabbakum mangka satemene pangeran ira laraufun saya tiku dat kang welas asih rahimun tegese welas asih piye tegese mboten kesusu niksa umat sing lakoni dosa disiksa nok donya ora kadang-kadang diserantekake nganti tekan patine ni fa inna rabbakum laraufur rahim kadang ana sing saknalika sebab kebangetan kebangetan nek wis kebangetan iku lajeng saknalika lah biasane sing ditumpes saknalika to total niku nek wis nantang nabine nabine wis dakwane neruske kula wangsuli malih utusan-utusan ngadepi kaum sepisan mesti digorake pasti digorohake lan diunen-unene niku pasti. Tapi mboten sedaya wonten sing wis iman tapi ape nyatake imane gak wani jelas-jelasan. Nah nek wis digorohake urung apa-apa. Dituturi maneh, tuturi maneh. Terus kadang-kadang jaluk tandingan kekuatan mukjizat terus dituruti dike. Lah biasane nek ana mukjizat iku ana persyaratan. Kaya waktu metu untane terus Nabi Saleh janji unta iki aja mbok ganggu. Dadak diganggu. Dikandani aja mbok ganggu. Nantang kaume nantang nek wis tak ganggu ape ora apa tekakno siksane. Lah nek wis nantang ngeten iki para utusan matur dhateng Gusti Allah, Gusti dalem pun boten kiyat piye tumpes mawon. Nek wis ngono tumpes, nek durung ana tantang-tantangan sebatas ngorohake mboten badhe wonten penumpesan. Niki sampean catet nih keterangan-keterangan lho. Mboten enten lake ngorohno nung tumpes mboten. Diserantekake nek wis nantang ya ampun. Utusan iku sebagai utusan. Nek wis ditantang alajeng Gusti Allah nganakake azab. Niki azab, mboten ujian, mboten azab. Upamane azab meh medun, azab meh medun delalah kaume tobat. Sak durunge azab medun tobat niki mboten sida. Contone kaume Nabi Yunus. Mari Nabi Yunus cara Jawa Kudus, Nabi Yunus kecelik. Ya. Nabi Yunus ditantang kaume arep dipateni. Nabi Yunus kesusu mlayu. Wis engko titenono. Nek azabe pangeran teko, mlayu. Durung ana perintah wis mlayu. Nabi Yunus sing kena coba teng laut numpak kapal cekul ke segara caplok iwak. Lah kaume, kaume pun tobat. Dadi ngriki mlayu ngriki tobat. Akhire amboten ditumpes sang wis tobat. Niki nek cara judus Nabi Yunus sing kecelik, Nabi Yunus. Nabi Yunus tampi musibah nangone jero iwak 40 dino 40 bengi. Terus Nabi Yunus diulang Gusti Allah kon tobat. Tobatin Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum nadzalimin. Barang Nabi Yunus maca iku terus lajeng dipari selamat dening Allah. Ya. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Niki teng juz 17 surat Al-Anbiya. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Terus disembadani diwilujengake. Nah, niki janji Allah dateng kita. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Niki janji Allah dateng kita. Kita wong mukmin. Semono uga aku bakale nyelametake wong mukmin sing niru Nabi Yunus. Dadi wong mukmin sing dicoba gelem maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin takwili jengake. Sampan golek juz 17 surat Al-Anbiya. Juz 17 surat Al-Anbiya. Lafale wa kadzalika nunjil mukminin. Mila tiang sing kecubu saking Allah ken ngata-ngatake maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gusti Allah berjanji niku wa kadzalika nunjil mu'minin. Nggih, kula wangsuli malih juz 17 surat Al-Anbiya ya. Ayate wa kadzalika nunjil mu'minin. Summa qala awalam yarau ila ma khalaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.